Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Telah disampaikan pada kajian yang lalu bahwa dari ayat ini atau tentang ayat ini, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum faradah, yakni syara'ah, sungguh Allah telah mensyariatkan bagi kalian pembebasan diri dari ikatan sumpah-sumpah kalian dengan bayar kafarah. Telah disampaikan bahwa ada dua versi tafsir di kalangan ahli tafsir mengenai apakah Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan mariyah, sariyahnya mariyah al-kibutiyah, budak wanita yang ditaulinya, tanpa sumpah atau disertai sumpah. Begitu pula pengharaman al-asal, madu, atas diri Nabi alaihi salatu wassalam, apakah tanpa sumpah atau disertai sumpah. Sudah disampaikan ada yang mengatakan disertai sumpah, yakni awalnya mengharamkan ya, semata tahrim, kemudian Nabi bersumpah. Jadi ada yang berpendapat bahwa hal ini memang disertai sumpah. Jadi semata pengharaman tanpa sumpah tidak bernilai sumpah. Semata pengharaman tanpa disertai sumpah ya, maka tidak memiliki hukum sumpah. Versi yang kedua mengatakan bahwa Nabi melakukan tahrim atas dirinya mariyah al-kibutiyah dan syurb al-asal, minum asal, tanpa sumpah, yakni tanpa kata-kata sumpah, dan itu sudah berhukum sumpah. Ini versi dari Ibn Abbas, dan ini telah dijelaskan ya, telah kami sampaikan dari sini dipetik hukum oleh ulama mengacu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa barang siapa mengharamkan suatu perkara halal atas dirinya, maka itu bermakna dan berhukum sumpah. Ya, sesuatu yang halal itu tidak menjadi haram atas dirinya karena itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi dia dituntut untuk membebaskan diri darinya dari sumpah itu dengan bayar kafarah. Ya, sebenarnya telah kita dengar dari Sa'di rahimahullah. Atau katakan bahwa dia telah mengharamkan atas dirinya dan dia terikat oleh sumpah itu, dia dituntut untuk melakukan tahillat al-yamin, pembebasan diri dari sumpah itu dengan bayar kafarah. Mengharamkan madu ya, mengharamkan makanan atau minuman atau budak wanita atas dirinya, termasuk mengharamkan istri atas dirinya dengan niat tahrim, bukan niat mentalak. Jadi telah disampaikan pada pelajaran sebelumnya bahwa untuk tahrim zaujah yang mengatakan anti alayya haram, Ibnu Utsaimin rahimahullah memberi rincian. Adapun mazhab Hambali, mereka bahwa Hanabila memutlakkan bahwa itu zihar, seperti ucapan anti alayya kadhahri ummi, kamu atasku kedudukannya seperti punggung ibuku. Ya, kafarannya kafaru zihar. Yani, maksud dalam masalah zihar pada surat Al-Mujadil yang tadi lewat. Sementara Ibn Uthaymin merincikan. Ya, masih ingat rinciannya ya. Ibn Uthaymin merincikan. Jadi itu tidak masuk dalam zihar karena lafadznya bukan lafaz zihar. Lafadznya anti alayya haram, kamu atasku haram. Ini pengharaman. Tetapi tergantung niatnya. Ya. Jika memang ada niat insya, insya yakni ucapan yang mengandung tuntutan, ya, tuntutan dia meninggalkan hal itu karena dia telah mengharamkan atas dirinya. Jika niatnya adalah pengharaman perkara itu untuk dia tidak ya menikmati lagi hal itu, tahrim yang kita bahas sekarang berarti ini sumpah, sebagaimana kata Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, man harrama zawjatahu fa alaihi kafaratul yamin, barang siapa mengharamkan istrinya maka atasnya kafarah sumpah. Jika niatnya adalah talak, anti alaiya haram, kamu atasku haram, artinya kamu bukan istriku lagi. Dia gunakan bahasa itu untuk mentalak, maka talak. Baik. Jika tidak ada niat insya, tidak ada niat mengucapkan hal itu untuk makna tuntutan atas dirinya, tapi dia memberi informasi. Ya. Dia memberi informasi, ya ini dusta, informasi yang dusta. Nah, dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi dia telah dusta dengan informasi itu. Nah. Dan terkait dengan pembahasan kita adalah yang kita bahas sekarang adalah tahrim, yang pengharaman yang mengandung makna sumpah, berhukum sumpah, yaitu apabila ada niat insya padanya, yakni mengucapkan hal itu untuk menjatuhkan tuntutan ya atas dirinya dengan ucapan itu. Tuntutan itu apa? Dia telah mengharamkan hal itu, berarti menuntut dirinya untuk tidak menikmatinya lagi, ya, mengikat. Jadi secara makna dia membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengikat dirinya bahwa dia ya tidak akan menikmati hal yang halal itu. Ini bermakna dan menghukum sumpah. Nah, ini makna yang datang dari Ibnu Abbas. Nah, maka di sini sama makanan, minuman, budak wanita maupun istri. Ini sumpah dan disyariatkan padanya tahillatul yamin, pembebasan diri dari sumpah tersebut yang bayar kafarah. Yani bayar kafarah dulu kemudian kembali menikmati hal yang halal itu. Atau yang namanya sumpah bisa juga dengan cara apa? Dilanggar dulu kemudian bayar kafarah. Jika dilanggar dulu kemudian bayar kafarah namanya kafarah. Baik, ini murojaah mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari. Nah, yang jelas saya ingin menyebutkan bahwa yang menyinggung kitab tafsir yang menyinggung khilaf tersebut ya, mengenai ayat ini, apakah Nabi SAW semata mengharamkan tanpa sumpah atau memang Nabi mengucapkan kata-kata sumpah, ya, adalah Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir dan Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Nah, bisa dirajik, ya, merujuk kepada kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani dan kitab Zadul Masir karya Ibnu Jauzi. Kesimpulannya apa yang kalian telah dengar. Nah, sekarang kelanjutan ayat. Jadi anda ingatkan kembali juga bahwa peristiwa itu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tersebut menjadi sebab apa? Disyariatkannya masalah ini. Jadi makna faradu apa? Makna faradu adalah syara'ah. Qad faradallahu lakum, qad syara'allahu lakum. Akhirnya Allah mensyariatkan dengan sebab peristiwa itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab disyariatkannya hal itu sebagai hukum umum untuk seluruh umat, untuk Nabi dan seluruh umatnya. Barang siapa mengharamkan sesuatu atas dirinya, jika disertai sumpah itu jelas, karena ada kata-kata sumpah. Jika tidak disertai sumpah, ya, telah datang dari Ibnu Abbas yang diikuti oleh ulama yang mengikuti Ibnu Abbas, meskipun tidak disertai kata-kata sumpah, dia mengharamkan atas dirinya dengan niat insya yang mengandung tuntutan atas dirinya untuk dia meninggalkan hal yang halal itu karena dia telah mengharamkannya, berarti itu bermakna sumpah dan hukumnya sumpah, maka masuk pula dalam makna ayat dituntut tahillatul yamin dan kafaron, untuk keluar dari ya sumpah itu. Nah, qad syara Allah lakum tahillatan aymanikum, ini maknanya, termasuk di sini apa? Istri. Nah, termasuk mengharamkan istri masuk di sini selama dia tidak niatkan untuk talak. Baik, selanjutnya Allah mengatakan wallahu maulakum, dan Allah adalah maula kalian. Maula kalian, maula ya kalian, yaitu pelindung dan penolong kalian. Maula kalian artinya apa? Penolong dan pelindung kalian, yang menolong kalian dalam urusan-urusan kalian, yang menolong kalian dalam urusan-urusan kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong, pelindung dan penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa huwal alimul hakim, wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah al-alim yang maha mengetahui, al-hakim maha bijak, maha bijak dalam menetapkan hukum-hukumnya, maha bijak dalam menetapkan hukum-hukumnya, baik hukum kauni, qadari, hukum takdir, maupun hukum syar'i, hukum syariat. Jadi seluruh hukum-hukumnya, baik hukum takdir maupun hukum syariat, semuanya tepat sasaran, ya, persis pada tempat yang semestinya, tidak ada yang salah penempatan, sehingga hukum-hukum itu mesti adil, mesti adil dan tidak ada unsur kedzaliman padanya sama sekali. Itu makna al-hakim. Baik, kemudian Allah berfirman wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan, dan ingatlah ketika ketika asarra an-nabiyyu, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asarra memberitakan hal rahasia kepada ila, kepada ba'di, sebagian azwajihi, istri-istrinya, haditsan, haditsan yakni kalaman, ucapan, ucapan sir, ucapan rahasia. Id ketika asarra an-nabi, subjeknya nabi, fa'il asarra, subjek pelaku fi'il, ya, tindakan asarra adalah nabi. Ketika nabi asarra, asarra mada? Asarra hadithan, asarra hadithan. Ketika nabi asarra hadithan, yakni merahasiakan hadithan, suatu ucapan. Asarra hadithan, merahasiakan hadithan, yakni kalaman, hadith, kalam, ucapan. Ya. Ila kepada ba'di azwaji, sebagian istri-istrinya. Berarti tidak ada istri-istri lain yang mendengarnya. Tidak ada orang lain, manusia lain yang mendengarnya. Hanya Nabi alaihi salatu wasalam dengan istrinya itu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah dan keduanya. Tidak ada pihak keempat. Karena Nabi menyampaikan ucapan itu secara rahasia kepada istrinya itu ketika berdua saja dan tidak ada istri lain yang hadir. Nah, siapa dia gerangan? Dia adalah Hafsah. Dia adalah Hafsah. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir menukil ini dari mayoritas ahli tafsir. Qala aktsarul mufassirin huwa Hafsah. Kata mayoritas ahli tafsir, dia adalah Hafsah. Sebagaimana telah lewat pada riwayat-riwayat sahihah, riwayat-riwayat yang benar yang disampaikan terkait dengan kisah Nabi alaihi salatu wasalam, peristiwa Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan Mariyah dan Al-Qibtiyah, dan Nabi alaihi salatu wasalam, peristiwa Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan syurb al-asal, minum madu. Ya. Jadi dia adalah Hafsah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan Mariyah al-Qibti atas dirinya, anna umma Ibrahim haramun alayya, haram atasku, la aqrubuha, aku tidak mendekati, la tukhbiri ahadan, kamu jangan beritakan kepada saudara-saudara. Begitu pula syurbul asal, ya, haramtuhu alayya, aku sudah mengharamkannya atas diriku, la tukhbiri ahadan, jangan, aku sudah mengharamkan minum madu, ya, jangan, la tukhbiri ahadan, jangan beritakan siapa-siapa. Ya. Sebenarnya telah disampaikan riwayat-riwayat itu. Baik. Ini wa id asarra nabi ila ba'di azwaji haditsan, ini tafsirnya. Ucapan rahasia itu apa? Ucapan rahasia itu apa? Yaitu pengharuman Nabi atas dirinya mengharamkan Mariyah untuk tidak mendatanginya lagi. Ya. Atau apa? Pengharaman Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan minum madu atas dirinya. Masih ingat kan? Ya, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma kerjasama terkait dengan minum madu, karena Nabi minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, istri Nabi yang lainnya. Ketika datang ke Aisyah, ya, keduanya sepakat ketika masuk ke rumah Aisyah, Aisyah akan mengatakan, mulutmu berbau, kamu baru saja minum maghfir, bukan madu tapi maghfir. Nah, ada sesuatu yang diminum yang ada manisnya, berbau, bukan madu. Ketika masuk ke Hafsah saja mengucapkan yang sama, keduanya sudah ya sekongkol untuk itu. Nah, kok mulutmu berbau, kamu baru minum maghfir. Nah, sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya, saya tidak akan meminumnya lagi. Nah, mengharamkan atas diri. Tapi mengatakan kepada Hafsah, la tukhbiri ahadan, jangan beritakan siapa-siapa. Begitu pula Hafsah dan Aisyah, keduanya kerjasama karena cemburu Nabi menyukai Mariyah selalu mendatangi Mariyah al-Qibtiyah, sampai akhirnya berhasil. Ya, kemudian Nabi mengatakan kepada Hafsah, saya tidak akan mendekatinya lagi. Ya, Ummu Ibrahim haram atas. La tukhbiri ahadan, jangan beritakan siapa-siapa. Ini yang dimaksud, ya. Wa itasarra an-nabiy ila ba'di azwajihi haditsan. Nah, yang namanya sir bagaimana hukumnya, adabnya? Yang namanya sir rahasia. Tidak boleh diberitakan kepada orang ketiga, apalagi orang keempat dan seterusnya. Ya. Itu adab. Dan itu hukum syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya sir, rahasia harus dirahasiakan. Nah, jangan ya, sebagian orang diberi rahasia dia mengatakan, ini rahasia ya, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Padahal dia sudah buka rahasia, terus pesan jangan sampaikan ke yang lainnya. Yang ini nanti buka rahasia juga ke orang yang ke berikutnya. Ini rahasia loh, jangan bilang ke siapa-siapa. Ini rahasia, bukan rahasia lagi, tersebar sana kemari. Rahasia harus dijaga. Nah, jadi ini ceritanya Hafsah diberi rahasia itu, tapi dia beritakan ke Aisyah. Nah, Hafsah ceritakan ke Aisyah. Karena memang keduanya kan kerjasama dan berhasil. Jadi Hafsah tidak tahan. Dia tidak tahan menjaga rahasia itu, ternyata dia sampaikan ke Aisyah. Nah, sampaikan ke Aisyah. Sampai sebagian riwayat, sebagian riwayat dikatakan ya, Hafsah menyampaikan kepada Aisyah, kita sudah membuat dia mengharamkan sesuatu atas dirinya yang halal. Kita sudah mengharamkannya dari perkara itu. Kata Hafsah, kata Aisyah, tenang, tenang, tenang. Sekuni. Nah, Aisyah menenangkan Hafsah. Tenang. Baik. Jadi Hafsah membocorkan rahasia itu kepada Aisyah. Ini yang dimaksud. Aita sarrun nabiy ila ba'da zawji hadithan. Nah, falamma nabba'at bihi, nah ini kan, falamma, kemudian tatkala. Jadi tadi wa aita sarrun nabiy ila ba'da zawji hadithan, ini masih ayat ini masih menjelaskan tentang nabi mengucapkan ucapan rahasia itu yang kita dengar tadi. Kemudian falamma, kemudian tatkala, lamma tatkala. Alfa ini ataf ya, yakni kemudian, lamma tatkala nabba'at bihi, nabba'at yakni akhbarat, nabba'at artinya akhbarat, Hafsah memberitakan, mengabarkan bihi bihadas sir, berita rahasia ini, cerita ucapan rahasia nabi ini, dia beritakan ke siapa? Dia beritakan ke Aisyah. Berarti kan Hafsah melanggar ini. Dan Allah tidak membiarkan itu. Allah tidak membiarkan itu lewat. Pelanggaran ini ya, Allah beritakan kepada nabinya. Wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala adhara, wa adharahu yakni Allah tampakkan, beritakan ya hal itu alai, atas nabinya. Apa yang dilakukan oleh Hafsah membocorkan rahasia itu kepada Aisyah, Allah tampakkan itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini wahyu. Tariqahnya, jalurnya wahyu. Datang wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan bahwa Hafsah sudah membocorkan rahasia itu. Ketahuan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Hafsah, kamu sudah membocorkan rahasia. Ya. Arrafa ba'dahu wa arada an ba'd. Tetapi mulianya Nabi alaihi salatu wassalam, dia menahan sebagian cerita itu kepada Hafsah, jadi tidak ditumpahkan semua ke dia. Ini kelembutan Nabi kepada Hafsah. Tidak ditumpahkan semua, kamu sudah membocorkan ini. Ya, hanya sebagian saja. Yang penting untuk menyadarkan Hafsah bahwa yang kamu lakukan ini sudah ketahuan. Kamu sudah membocorkan sebagiannya saja yang disampaikan ke Hafsah. Arrafa ba'dahu yakni arrafa Hafsata ba'dahu, itu kata ahli tafsir. Arrafa Hafsata ba'dahu, Nabi alaihi salatu wasalam ya memberitahu Hafsah sebagian perkara yang dibocorkannya itu. Wa a'rada an ba'd, dan a'rada berpaling, Nabi berpaling, an ba'd dari sebagian lainnya, yakni Nabi tidak memberitakan itu kepada Hafsah. Hanya sebagian saja disebutkan Hafsah. Kamu sudah membocorkan ini. Jadi bukan secara lengkap, kamu sudah membocorkan ini, enggak. Sebagian saja itu maksudnya. Jadi kamu sudah membocorkan ini. Yang lain-lain ditahan oleh Nabi. Bukan ditumpahkan semua. Ini kamu sudah bocorkan semua, tidak. Tidak semua. Sebagiannya Nabi berpaling darinya, tidak dia sampaikan ke Hafsah. Hanya sebagian saja, kamu sudah bocorkan ini. Dan itu sudah cukup. Yang penting tersampaikan ke Hafsah untuk menyadarkan dia bahwa ya, yang dia hadapi ini sekarang adalah Nabi, dan dia dapat ya, ada penolongnya. Bagaimanapun dia ya, sekongkol kerjasama dengan istri yang lain dalam menghadapi suaminya, ini Nabi ya, ada Nabi, ada penolongnya. Ini buktinya ketika berita rahasia ini dibocorkan, Nabi tahu. Kata As-Sa'di rahimahullah, menjelaskan tentang makna Nabi berpaling dari sebagian. Ini tidak semua disampaikan ke Hafsah, hanya sebagian saja. Kata As-Sa'di rahimahullah, fa'arrafaha sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberitahukan kepada Hafsah kelakuannya itu ya, bi ba'di maqalat, sebagian apa yang telah dia ucapkan. Wa a'rada an ba'dihi, dan Nabi berpaling dari yang lainnya. Karaman minhu sallallahu alaihi wasallam wa hilman, karena kemuliaan Nabi dan kelembutannya kepada istrinya, menyikapi istrinya dengan lembut. Dan ini contoh. Jadi menegur istri, meluruskan istri atas satu kesalahan itu harus dilakukan, tidak dibiarkan, tetapi metodenya ya tetap disertai kelembutan. Jadi bukan lantas kemudian dihabiskan, cah ditumpahkan, kamu sudah melakukan, mengucapkan ini. Hanya sebagian saja, yang penting tujuan tercapai. Kan kasihan jika semuanya sebagiannya saja, yang penting tujuannya untuk menyadarkan itu. Karaman min wahid. Jadi itu adalah menunjukkan ke kemuliaan Nabi dan kelembutannya dalam perlakuan istrinya. Nah, apa kata Hafsah? Falamma nabba'aha bihi, kemudian lama ketika nabba'aha bihi, Nabi memberitakan hal itu kepada ya, Hafsah. Nabba'aha, yakni nabba'ah Hafsah bihi, ketika Nabi memberitahukan Hafsah mengenai hal itu, kesalahan yang dilakukannya membocorkan rahasia itu. Qalat, Hafsah berkata, man anba'aka hadza, man, siapa anba'aka ay azharaka akhbaraka azharaka hadza, siapa yang memberitahukan kamu hal ini, kenapa bisa tahu kalau saya sudah cerita ke yang lain? Kata Hafsah menanyakan kepada Nabi, man anba'aka hadza, man akhbaraka hadza, man azharaka, man azharu alaik, siapa yang mengabarkan, memberitakan, menempatkannya kepadamu hal ini? Qala, Nabi menjawab, qal, kata Nabi menjawab kepada Hafsah, nabba'ani al-alimul khabir, nabba'ani, akhbarani, yang memberitakan kepadaku al-alimul khabir, yang maha mengetahui, al-alim, Allah yang maha mengetahui, al-khabir, segala sesuatu ya, yang tampak, yang tersembunyi, asir yang rahasia wa akhfa, dan lebih tersembunyi lagi. Jangankan yang rahasia, ya seperti itu, yang ada dalam batin saja, niat-niat saja Allah tahu apa yang diniat. Nah, yang nyata, yang lahir, yang terang-terangan, yang disembunyikan secara sir, ya seperti peristiwa ini, ataupun yang ada dalam batin, ya akhfa daripada sir yang diniatkan. Bahkan sebelum diniatkan Allah sudah tahu. Al-Alimul Khabir. Nah, dia yang memberitahu. Nah, ini jadi ayat ini percakapan antara Nabi SAW dengan sebagian istrinya tersebut, ya, mengenai hal itu yaitu Hafsah. Nah, jadi tanpa dari penjelasan ini yang terkait dengan peristiwa itu adalah Hafsah dan siapa? Aisyah. Oleh karena itu ayat berikutnya in tatuba ilallah, in apabila tatuba kalian berdua tobat ilallah kepada Allah. Ya, karena ini sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menegur dua istri Nabi yang mulia yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anha. Dan ini dua istri ini, ya, kedudukannya luar biasa di sisi Nabi. Aisyah pun adalah kesayangannya, putri, ya, kesayangannya dari kalangan lelaki, yaitu Abu Bakar Siddiq. Hafsah putrinya, ya, orang yang terdekat dengannya setelah Abu Bakar itu Umar. Tetapi karena keduanya telah melakukan hal ini, ya, keduanya telah bekerja sama dalam menghadapi Nabi, dan itu faktornya adalah kecemburuan, ya. Nah, sampai berakibat Nabi mengharamkan atas dirinya sesuatu yang disukainya. Ya, dan apa yang telah kita dengar sampai Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya atas tindakannya itu, kemudian memerintahkan untuk tahillatul yamin, ya, berkafarah sumpahnya itu. Kemudian lanjut, ya, apa yang kita dengar Hafsah membocorkan rahasia itu, kemudian tegur dengan ini, dan sekaligus turun ayat ini teguran kepada mereka berdua, Hafsah dan Aisyah. In tatuba ilallah, apabila kalian berdua taubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma. Nah, di sini ada dua tafsir. Faqad saghat qulubukuma, ada dua tafsir. Yang pertama, faqad saghat qulubukuma, yakni faqad zaghat qulubukuma, telah menyimpang hati kalian berdua, kalbu kalian berdua telah menyimpang. Malat anil haq, telah menyimpan dari kebenaran. Yakni seperti kata As-Sa'di rahimahullah, menyimpang di sini maksudnya bukan menyimpan dari kebenaran seperti ahlul batil, bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini ini terkait dengan adab kepada suami, gitu. Ya. Kata As-Sa'di rahimahullah, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Al-khitabu liz-zawjatain. Ucapan ini, ucapan Allah ini, kalam Allah, firman Allah ini tertuju kepada dua istri al-karimatain, dua istri yang mulia. Min azwajihi, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah wa Hafsah radhiyallahu anhuma. Kanata, adalah keduanya sababan, merupakan faktor penyebab li tahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengharamkan nafsahu, dirinya, ma yuhibbuhu, apa yang disukainya. Maria, itu dia budak wanitanya yang disukainya, selalu didatanginya. Kemudian minum madu, ya, yang disukai oleh Nabi. Penyebabnya adalah keduanya. Fa'aradallah 'alaihimat taubah, maka Allah SWT menawarkan kepada keduanya, kepada Aisyah dan Hafsah, taubat. Inta tuba ilallah, yang kalian berdua taubat kepada Allah. Ini tawaran taubat kepada keduanya atas kelakuan itu, ya, kepada nabinya kerjasama sedemikian rupa sampai berhasil. Dengan sebab itu Nabi mengharamkan apa yang Nabi sukai, dan Nabi haramkan atas dirinya untuk dia nikmati. Maka Nabi Allah SWT menawarkan taubat kepada keduanya, wa atabahuma ala dzalik, dan Allah menegur keduanya atas perbuatan itu. Wa akhbarahuma, dan Allah beritakan kepada keduanya, anna qulubahuma, bahwa kalbu hati keduanya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma qad saghat, sungguh telah saghat, ai malak, telah malak wan harafat, telah menyimpang. Menyimpang dari apa? Amma yambaghi lahunna, menyimpang dari sesuatu yang semestinya ya dilakukan oleh keduanya. Minal wara'i wal adab ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihtirami. Berupa apa? Sikap wara', sikap adab ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemuliaan terhadapnya. Betul itu adalah suaminya. Ya. Tapi ini suami bukan sembarang suami. Ini Rasul, utusan Allah, manusia pilihan. Ya. Dan tentunya yang dipilih sebagai istri manusia pilihan juga bukan wanita sembarangan. Juga wanita-wanita pilihan. Tidak sepantasnya istri-istri Nabi melakukan hal itu kepada ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ihtirami wa alla yashqaqna alayhi, yang seharusnya adabnya adalah memuliakannya dan tidak membuat ya penyelisihan terhadapnya sedemikian rupa ya sampai terjadi hal tersebut. Nah, ada juga yang menafsirkan faqad saghat qulubukuma, ai faqad saghat qulubukuma litaubah. Ini tafsir yang kedua. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya memang hati kalian sudah condong untuk taubat. Hati kalian berdua memang sudah mulai menyadari kesalahan kalian berdua itu, dan hati kalian sudah condong untuk bertobat. Itu tafsir yang kedua. Nah, yang pertama tadi apa? Maka sungguh hati kalian berdua telah menyimpang dari yang sebenarnya kalian lakukan, dari yang seharusnya, yaitu apa? Wara', adab dalam memuliakan ya suami kalian, dan tidak menyelisihinya seperti itu karena dia adalah Rasul. Tafsir yang kedua, jika kalian bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kalian memang sudah condong untuk bertobat. Nah, kemudian kelanjutannya ancaman, wa in tadhaharu alai, jika kalian berdua lanjut tidak mau tobat, tidak mau rujuk, tidak mau berhenti cara-cara dari cara-cara itu, dan kalian berdua terus kerjasama bahu membahu ya dalam melakukan hal-hal seperti itu kepada dia, yaitu kepada Rasul sebagai suami kalian berdua, maka fa innallaha huwa maulahu, maka sungguhnya dia Allah dialah penolongnya. Fa innallaha huwa maulahu, maka sungguhnya Allah huwa maulahu, dialah yang akan menolongnya. Wa Jibril, dan Jibril, wa salihul mu'minin, orang-orang saleh dari kaum mukminin termasuk dalam keumuman ini adalah ayah kalian berdua, yaitu Abu Bakar sendiri dan Umar sendiri. Abu Bakar ayahnya Aisyah, Umar ayahnya Hafsah, akan masuk dalam barisan Jibril bersama Allah Subhanahu wa taala untuk melawan kalian berdua. Ya, kalian berdua terus melawan seperti itu. Fa in tadhaharu alaihi, ya kalian terus lanjut ya kerjasama untuk melawan, melakukan hal-hal seperti itu kepada Rasul. Fa innallaha, maksudnya Allah, huwa, dialah maulah, penolongnya. Dan masuk dalam barisan Allah Jibril, salihul mu'minin, orang saleh kaum mukminin, masuk di dalam keumuman orang-orang saleh kaum mukminin siapa? Abu Bakar dan Umar pertama kali. ayah mereka berdua. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat ba'da dzalik setelah itu semua dhahir juga akan menolong. Malaikat bukan hanya Jibril, malaikat seluruhnya yang jumlahnya tidak terhitung itu semuanya akan masuk dalam barisan itu untuk menolong nabinya. Barakallahu fikum. Cukup ini dulu. Nah waktu. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wasallam.